faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. A'adhanallahu wa iyyakum minan nar. Ayyuhal muslimun, para hadirin dan hadirat jamaah salat maghrib yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, majelis yang akan dibacakan di dalamnya sebagian ayat-ayat Allah untuk dipelajari, dan sebagian sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelasan daripada ayat yang telah Allah turunkan. Kita sekarang berada di bulan yang mulia, salah satu bulan-bulan haji, yang Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 197, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Yang namanya haji dilaksanakan di bulan-bulan yang telah diketahui, yakni bulan yang disebut bulan-bulan haji, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Dan kita sekarang berada di bulan Dzulqa'dah, di mana sebagian saudara-saudara kita, terkhusus di Purbalingga ini, insyaallah di bulan ini akan berangkat menuju tanah suci, melaksanakan perintah Allah Ta'ala terkait dengan rukun Islam yang kelima. Maka kita melepas mereka dengan mengingatkan firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah yang ke-197 ini. Allah menyatakan, faman faradha fihinnal hajja, barang siapa yang telah terkena kewajiban di bulan-bulan haji tersebut untuk melakukan haji, maka fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, maka janganlah kalian mengucapkan rafas, yakni kata-kata kotor dan keji. Wala fusuqa, jangan melakukan ucapan dan perbuatan fasik, yakni segala hal yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Wala jidala, dan janganlah kalian berdebat yang bisa menjadikan munculnya syahna wal baghdha, kedengkian dan kebencian di dalam hati, bukan dalam untuk menampakkan al-haq. Wala jidala fil hajj, janganlah berdebat di dalam melaksanakan haji. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah, dan apapun yang kalian lakukan dari kebaikan-kebaikan, Allah Maha mengetahui. Maknanya harus ikhlas. Kalau di sana disebutkan di dalam nama dan sifat Allah, wallahu alimun, Allah Maha mengetahui, wallahu ya'lamu, maknanya Allah Maha mengetahui apa yang di dalam hati amil, orang yang melakukan, ikhlas atau tidak. Wallahu ya khabir, wallahu wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah. Watazawwadu, maka berbekallah kalian, menyiapkan bekal. Inilah yang akan menjadi pesan kita kepada mereka. Persiapkanlah bekal dengan sebaik-baiknya. Yang pokok dalam haji bukanlah bekal harta benda. Harta benda bukanlah menjadi pokok dalam kewajiban haji. Namun yang menjadi pokok bekal yang paling utama, apa yang Allah sebutkan, wa tazawwadu fa inna khairazadi taqwa, maka sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Wattakuni ya ulil albab, maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mau menggunakan akal pikirannya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan bahwasannya man jaa ila hadzal bait wa fi riwayatin man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja ka yaumi waladathu ummuh aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang datang ke baitullah ini, dalam riwayat lain barang siapa yang melaksanakan haji, walam yarfus walam yafsuk, tidak mengucapkan kata-kata rofas, ucapan keji lagi dosa, walam yafsuk, dan tidak melakukan ucapan dan perbuatan yang keluar dari ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka roja'aka yaumi waladatu ummu, dia akan pulang ke negerinya dalam keadaan bersih dari dosa bagaikan baru lahir dari perut ibunya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan al umratu ilal umrah kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Umrah yang satu ke umrah yang berikutnya merupakan kafarah pelebur dosa yang terjadi di antara keduanya. Wal hajjul mabrur, dan haji yang mabrur, tidak ada pahala yang pantas baginya melainkan jannah surga Allah. Al hajjul mabrur, mabrur dari kata barro ya burru mabrur, maknanya dinyatakan baik. Kapan haji tersebut dinyatakan baik? Para ulama berbeda-beda di dalam mengungkapkan haji yang mabrur. Namun kalau kita mau menelaah, memperhatikan ucapan-ucapan dan ungkapan mereka, maka haji yang mabrur kembalinya kepada 5 poin pokok. Yang pertama adalah ikhlasun niyah, haji yang dilakukan dengan dasar keikhlasan niat tujuan dia. Baik sebelum berangkat, ketika pelaksanaannya, ataupun setelah selesai dari mengamalkan haji. Ikhlas semata-mata mencari wajah Allah, bukan mencari keinginan-keinginan dunia, baik nama, baik harta benda, keturunan, atau bahkan sembuh dari penyakit. Maka ini menghilangkan keikhlasan niat. Yang kedua diterangkan para ulama adalah mutaba'atul rasul sallallahu alaihi wasallam fi nusukihi, yakni mengikuti rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam pelaksanaan manasiknya, yakni rangkaian ibadah haji. Dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan khudzu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, yakni rangkaian ibadahnya. Dan yang ketiga diterangkan para ulama adalah fi'lul khairat, melakukan kebaikan-kebaikan. Wa dzalika yashmulu al-qaul wal fi'l wal i'tiqad wa kadzalikal bulghatul ladzi yublighuhu ilal hajj, yang mana melakukan kebaikan tersebut mencakup ucapan, perbuatan, dan keyakinan dia, termasuk juga bekal yang mengantarkan atau menyampaikan dia ke tanah suci. Ini harus yang baik, tidak dengan bekal yang jelek, hasil daripada hasil muharram. Perkaranya Allah yang menilai, bukan diri kita. Dan yang keempat diterangkan para ulama, tarkul mungkarat wal manhiyat, yakni orang tersebut mau meninggalkan hal-hal yang mungkar dan dilarang oleh syariat. Poin yang ketiga dan keempat didasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yarfus walam yafsuk. Orang tersebut tidak melakukan perbuatan ucapan rofas ataupun fasik berkaitan dengan ucapan, perbuatan dan keyakinan. Demikian pula yang kelima, ini yang tidak kalah pentingnya dan menjadi tanda diterima amalan hajinya, yakni adanya ta'thirul qulub, pengaruh kepada hatinya sehingga nampak perubahan positif sepulang dia dari ibadah haji. Yang tadinya belum menjadi orang yang takwa sempurna, maka meningkat ketakwaannya. Yang tadinya masih dalam keadaan maksiat, dia bertobat dari perbuatan maksiat. Yang tadinya sudah baik, semakin meningkat ketakwaannya. Nampak perubahan positif. Berbeda dengan mereka yang terus merasa aman dan menepuk dada, kalau Islamku telah sempurna. Maka jawabannya tidak. Para ulama menerangkan rukun Islam ada lima. Syahadatain, iqamatis shalah, itaiz zakah, shaum Ramadan, hajjul bait. Lima perkara ini usul syariah Islamiyah, pokok dasar syariat Islam, yang mana dibangun di atasnya cabang-cabang yang lainnya. Apakah perbuatan hati ataukah anggota badan yang berkaitan dengan Allah ataupun dengan manusia atau bahkan dengan diri mereka sendiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sempurna Islamnya, orang yang menjadikan muslimin yang lain selamat dari kejahatan lisan dan tangannya. Ini Islam yang sempurna. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita mengetahui haji yang mabrur bukan semata-mata sekedar slogan dan tujuan, namun diupayakan. Maka dari itu kami wasiatkan dikala Allah memerintahkan untuk berbekal, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Di mana ketakwaan tidak akan tegak dengan ilmu, maka ambillah kesempatan yang sisa ini di hari-hari sebelum berangkat haji untuk mematangkan ilmu tentang manasik haji sesuai dengan tuntunan Rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di malam hari ini kita kembali kepada pelajaran kita, masih dalam pembahasan majmal aqidatis salafis salih, gambaran global intisari daripada akidah salafus salih, di mana kita telah selesai dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana iman kepada Allah bukanlah sekedar yang penting diucapkan dan diyakini, namun keyakinan tersebut harus terpenuhi padanya empat poin pokok, yakni al-imanu biwujudillah, beriman Allah itu ada. Yang kedua, al-imanu bi rububiyyatih, iman Allah itu adalah satu-satunya Rabb kita yang mencipta, mengatur, memberikan rizki dan menghidupkan serta mematikan. Yang ketiga, al-imanu bi uluhiyatillah, yakni iman dengan tauhidul uluhiyah. Allah lah, dialah satu-satunya yang berhak untuk kita serahkan padanya peribadahan, kita serahkan padanya penghambaan dan pengagungan yang hakiki. Naam. Dan yang keempat adalah iman dengan asma dan sifat Allah, yang mana ini merupakan akidah yang sangat penting, yang dengan akidah asma dan sifat ini terjadi perselisihan di antara muslimin intaran muslimin sehingga mereka menjadi golongan yang lurus mengikuti jalannya Rasul dan golongan yang menyimpang dengan sebab menolak konsekuensi Al-Quran dan Sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka selanjutnya atau di sini melengkapkan pembahasan ini, orang yang beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar tadi, maka yusmiru lil mu'minin samaratun jalilah, akan memberikan buah faedah bagi seorang yang beriman dengan benar tadi, buah-buah yang sangat mulia. Faedah iman dengan iman yang mencakup empat tadi, iman kepada Allah, maka disebutkan fadilatu syekh al-allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah, disebutkan tiga faedah yang besar. Yang pertama, al-ula tahqiqu tauhidillahi ta'ala, orang tersebut betul-betul akan mewujudkan tauhid, mentauhidkan, mengesakan Allah ta'ala. Bihaitsu la yata'allaqu bi ghairihi raja'an wala khauf wala ya'budu ghairah, yang menjadikan dia tidak pernah mengkaitkan hatinya, menggantungkan urusannya kepada selain Allah, baik harapannya atau rasa takut yang bisa menjadikan dia celaka, hilang rizki atau datang mudarat padanya, maka hanya dia berikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia beriman Allah ada, dan Allah satu-satunya yang memberikan rizki, mengatur, mendatangkan penyakit, dan yang dialah satu-satunya yang mengangkat, dan hanya kepadanya untuk kita serahkan peribadahan. Khauf termasuk ibadah, harapan, tawakal kita sandarkan, ini termasuk ibadah. Allah ta'ala berfirman, fa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, maka hanya kepada Allah lah kalian gantungkan urusan kalian kalau kalian beriman. Syarat orang dikatakan beriman, dia bertawakal sepenuhnya kepada Allah. Nah, barakallahu fikum. Namun menggantungkan urusan kepada Allah tidak menafikan usaha, karena usaha ini termasuk bentuk kita bergantung kepada Allah kalau usahanya halal. Karena Allah berfirman, fantashiru fil ardi fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau sudah selesai dilaksanakan, ditegakkan salat Jumat, maka bertebarlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah. Carilah karunia Allah. Sirul badi, ada rahasia yang sangat indah dalam ayat ini. Disebutkan para ulama, kalau sudah ditegakkan sholat Jumat, bertebarkanlah kalian di muka bumi ini, carilah apa? Carilah apa? Karunia Allah. Tidak carilah harta, carilah rizki. Kenapa ya? Maka di sini rahasianya, yang namanya rizki diraih bukan semata-mata usaha. Yang namanya rizki tidak dikaitkan dengan akal dan hitungan. Namun rizki itu fadlullah, fadlun minallah, karunia yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Sehingga orang yang beriman, kalau dia bekerja semata-mata tujuan menyempurnakan tawakal, dan dia akan mencari jalan yang halal, sehingga kalau ternyata menjadikan dia rugi secara dunyawiahnya, dia tetap beruntung karena mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah. Barakallahu fikum. Nah, ini bergantungnya kepada Allah. Ini yang pertama. Wala ya'budu ghairah, dan dia tidak beribadah kepada selain Allah. Faedah kedua, kamalu mahabbatillahi wa ta'zimihi bi muqtada asma'ihil husna wa sifatihil ula. Maka dengan iman yang empat tadi akan terwujudkan baginya kesempurnaan cintanya kepada Allah dan pengagungannya kepada Allah sebagai konsekuensi kandungan nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia. 6. Dia beriman Allah memiliki nama-nama yang husna. Allah Al-Malikul Quddusul Jabbarul Mutakabbir Al-Azizur Rahim, seterusnya. Dengan dia mengimani ini, oh ternyata dari nama-nama Allah pasti terkandung sifat yang agung lagi sempurna. Asma'ul Husna. Apa makna Asma'ul Husna? Yakni yablughul husna ghayatah, telah mencapai puncak kebaikan. La naqsa fihi biwajhin minal wujuh, tidak ada sisi kekurangan sedikit pun dari sisi manapun. Sehingga nama-nama Allah itu semuanya husna. Kalau ada di sana nama kau terkandung padanya makna yang kurang walaupun sedikit, maka tidak boleh diberikan kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada Allah. 6. Ini demikian. Ini yang harus kita imani. Oleh karena itu, telah lewat di sana kita tidak boleh mengilhad, menyimpangkan nama-nama Allah. Namun kita agungkan Allah dengan nama-namanya yang husna, dan kita semakin cinta kepada Allah. Bagaimana tidak cinta? Kita hidupnya sengsara, ujian terus, sakit dan seterusnya, banyak dosa, kira-kira bagaimana? Ternyata kita tahu Allah punya nama Al-Ghafur, yang Maha Pengampun. Yaqbalu jam, yakni yatubu kulla dzambin, mengampuni seluruh dosa-dosa. Sehingga besar hati kita, besar harapan kita, karena Allah memiliki sifat rahim, memiliki sifat ghafur, memiliki sifat afu, dan seterusnya. Tidak menjadi orang yang berputus asa, akhirnya bunuh diri. Nah, ini sebabnya apa? Karena rusak akidah. Bukan karena orang tersebut hutangnya terlalu banyak, namun karena rusak akidahnya. Ini barakallahu fikum. Yang ketiga, tahqiqu ibadatihi bi fi'li ma amara bih wa jinabi ma naha anhu. Yakni yang ketiga, buah yang agung adalah orang tersebut betul-betul akan mewujudkan peribadahan kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan meninggalkan dan serta menjauhi larangan-larangan Allah. Sebab apa? Sebab dia beriman kepada Allah dengan sebenar-benar iman. Terkumpul padanya 4 perkara. Oleh karena itu, dari sini kita mulai paham ibarat ungkapan para ulama. Ketika ditanya, tidaklah seorang bermaksiat kecuali karena rusak akidahnya. Tidaklah orang berbuat dosa melainkan karena rusak rukun imannya kepada Allah. Tidaklah orang sesat kecuali karena menyimpang pemahaman iman kepada Allah dan seterusnya. Karena ternyata dikala dia benar imannya kepada Allah akan tegak yang namanya ibadah. Bagaimana orang bisa bermaksiat? Karena kurang sempurna imannya kepada Allah. Kalau dia beriman, yang memerintahkan Allah, yang memberi rizki kepada kita, seluruh kebutuhan kita Allah yang memberi, kira-kira pantaskah kalau segala sesuatu Allah yang telah menyediakan bagi kita, Allah memerintahkan kepada kita sesuatu yang kalau dilaksanakan kebaikannya kembali kepada orang yang melakukan tadi, kok kita tidak mau? Tentu di sini karena dia imannya kepada Allah lemah. Nah, barakallahu fikum. Lainlah sebabnya. Maka di sini ini buah yang agung 3 perkara. Maka diterangkan Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah selanjutnya. Qala Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Fauzan hafizahullah di halaman 27 yang mengikuti kitabnya. Qala al-iman bibaqiyati usuliddin. Maka setelah selesai dari pembahasan iman kepada Allah, yakni iman dengan pokok-pokok agama yang lainnya. Maksudnya, yakni bahwasanya rukun-rukun iman itu ada 6. Yang mana 6 rukun ini adalah usul akidah Islamiyah, pokok dasar, fondamen daripada akidah ideologi Islam. Jadi dasar iman. Karena dengan iman yang menancap di dada akan ringan baginya untuk melakukan syariat-syariat lahiriah. Tidaklah seorang rusak syariat lahiriahnya melainkan karena rusak akidahnya. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini setelah selesai dari pembahasan rukun iman kepada Allah, maka dibahas tentang iman dengan pokok-pokok agama yang lainnya, yakni tinggal 5 perkara. Al-imanu bil malaikah, iman kepada malaikat. Wal kutubi, kepada kitab-kitab Allah. War rusuli, kepada rasul-rasul Allah. Wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhirat. Wal qadari khairihi wa syarrih, dan beriman kepada takdir Allah yang baik ataupun yang buruknya. 5 rukun yang setelah rukun iman kepada Allah ini, maka wa kulluha mutafarri'atun anil imani bihi subhanahu wa ta'ala. Maka semua ini adalah tabi'atun lil imani billah, yakni mengiringi iman kepada Allah, dan merupakan cabang konsekuensi dari iman kepada Allah. Nah, sehingga dari sini bahwasannya kalau disebutkan di dalam syariat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta oleh Sufyan bin Abdullah Ats-Tsaqafi, sahabiyun jalil, kata Sufyan bin Abdullah radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu ahadan ba'dak. Wahai Rasul, ucapkanlah, ajarkan kepadaku dalam Islam ini satu ajaran ringkas yang itu mendatangkan kebaikan seluruhnya, yang mana tidak perlu lagi aku bertanya tentang itu kepada seorang pun setelahmu. Maka Rasulullah meringkas kebaikan di dalam Islam, qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Nah, ini bisa menjadikan kebaikan seluruhnya. Gampang nggih? Katakan ngendika kulo iman marang Allah, terus istiqomah. Ya, saya sudah menyatakan amantu billah. Ringkas ucapan beliau. Namun maknanya ketika kita mengucapkan amantu billah, yakni terkandung padanya cabang-cabangnya. Harus iman kepada Allah dengan keyakinan, dengan ucapan yang membuahkan buah yang tadi disebutkan. Juga bercabang padanya iman kepada rukun-rukun iman yang 6. Sehingga kalau perkara ini telah diketahui dan dipenuhi, kemudian istiqomah di atasnya, akan tegak langit dan bumi, akan tegak agama dan dunia yang dia hidup padanya. 6, kebaikan diraih. Kalau sampai rusak, ya akan rusak langit dan bumi. 6, akan rusak dunia yang dia hidup padanya. Ini barakallahu fikum. Sehingga di sini hadhihi kulluha tabi'atun lil imani billah, ini seluruhnya adalah mengiringi iman kepada Allah. Wa kulluha mutafarri'atun anil imani bih subhanah, dan seluruhnya merupakan cabang dari iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Liannahu qad akhbarana bi wujudil malaikati wa akhbarana bil ghuyubil madiyati wa irsalir rusuli wa akhbarana anil yaumil akhiri wa ma yakunu fi. Dikarenakan Allah telah memberitakan kepada kita tentang adanya para malaikat, dan Allah memberitakan kepada kita tentang hal-hal yang gaib yang telah berlalu, dan Allah mengutus rasul-rasulnya serta mengkhabarkan kepada kita tentang adanya hari akhirat dan apa yang akan terjadi di hari akhirat. Maknanya ini semua cabang dari iman kepada Allah. Di mana ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yajibu alaina an nu'mina bidzalik, maka wajib atas kita untuk beriman dengan itu semua. Walaupun perintah Rasul cukup ucapkan iman kepada Allah, namun wajib. Enam rukun ini harus diimani. Di mana rukun-rukun iman ini? Kata para ulama, yakni a'malul qulub, amalan hati pada asalnya. Kenapa demikian? Dikarenakan mayoritas pembahasan rukun-rukun iman kaitannya dengan hal yang gaib, bukan hal yang nampak. Kalau nampak dengan panca indera, nah, itulah rukun-rukun Islam. Nah, amalan zahir. Lah amalan batin inilah yang lebih pokok. Kenapa? Diterangkan Syekh. Wa aghlabu dzalika minal imani bil ghaib, karena kebanyakan mayoritasnya dari pembahasan rukun iman adalah pembahasan iman dengan perkara yang tidak nampak oleh panca indera. Seperti nahnu nu'minu billah, kita beriman kepada Allah. Wujud Allah nampak tidak? Tidak. Sifat-sifat Allah hakikatnya diketahui di dunia kayak apanya? Tidak. Cukup kita imani. Dan itulah hakikat orang yang beriman, yang Allah di awal surat Al-Baqarah telah mensifatkan alladzina yu'minuna bil ghaib, orang yang bertakwa. Mereka lah orang yang beriman dengan perkara yang ghaib. Maka dari itu pembahasan iman tidak boleh dikaitkan semata-mata dengan rasio, logika. Jangan dibantah, enggak masuk akal. Nah, kalau enggak masuk akal, kata Al-Imam Syafi'i, itu kalau tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Kalau ada dalil kok kita tidak mau mengimani, maka sungguh qad dzahaba aqluh, orang itu hilang akalnya, tidak berfungsi. Jadi inilah pembahasan fungsional akal di dalam Islam, yakni mengimani apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tetapkan di dalam sunnahnya bagi Allah. Nah, tidak boleh berbicara tentang iman dengan semata-mata pendapat akal. Difahami sampai di sini? Kenapa? Karena mayoritasnya pembahasannya pembahasan ghaib. Ini barakallahu fikum. Maka dari itu dikatakan para ulama a'malul qulub, amalan hati. Naam. Wa nahnu nu'minu billahi wa nu'minu bimalaikatihi. Wa hadza min a'dhamil imani bil ghaib. Maka kita beriman kepada Allah, kepada malaikat, dan ini seagung-agung iman kepada yang ghaib. Tadi Allah wujudnya tidak nampak di dunia. Adapun di akhirat, kita imani nanti orang yang beriman masuk ke dalam jannah, mereka akan melihat Allah ayanan dengan mata telanjang. La yudhamuna fi ru'yatih, tidak berdesak-desakan melihat wajah Allah. Sifat Allah tidak akan tertutupi bagi mereka orang beriman. Lain. Kita yakini di akhirat bisa melihat. Di dunia tidak ada yang bisa melihat, walaupun malaikat Jibril, walaupun Nabi Musa dan Nabi Muhammad alaihi wassalam yang dipanggil langsung oleh Allah, diajak bicara langsung. Nabi Musa dipanggil ke Bukit Tur, maka beliau memohon kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah perlihatkan dirimu padaku supaya aku bisa melihatmu. Qala lan tarani, Allah menjawab, engkau tidak akan mampu melihatku. Namun terus memohon, maka Allah arahkan, fandur ila jabal, coba tataplah gunung ini. Kalau engkau mampu menatapnya, tidak pingsan, maka engkau akan melihat Allah. Falamma, maka tatkala di sana muncul cahaya, so'iko, tergeletak pingsan. Berarti lihat Allah tidak? Tidak lihat Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mi'raj ke langit yang ketujuh, Sidratul Muntaha, menerima wahyu langsung dari Allah tanpa perantara malaikat Jibril. Ketika sudah pulang ditanya oleh istri tercinta Aisyah radhiyallahu anha, ummul mukminin, hal tara rabbak, apakah engkau melihat Allah Rabbmu? Maka jawaban Rasul, nurun anna arok, terhijabi oleh cahaya yang kuat, bagaimana aku bisa melihatnya. Nah, kalaulah Nabi yang dipanggil langsung oleh Allah tidak bisa melihat, kok ada orang yang sekarang ngaku melihat Allah, berarti kadzab dajjal, pendusta. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga di sini itu perkara ghaib, kita cukup mengimani dan akan benar keimanan kita serta masuk akal kalau didasari berita yang sahih, itulah dalil dari Al-Qur'an dan sunnah. Barakallahu fikum. Wa nahnu nu'minu billahi wa nu'minu bil malaika wa hadza min a'dhamil imani bil ghaib wa nu'minu kadzalika bir rusul fa illam narahum. Demikian pula pembahasan iman kepada para rasul, ini juga gaib. Kenapa? Karena qadintaha, telah selesai pengutusan nabi dan rasul. Wonten jenengan sing pinanggih kali nabi? Enggak ada lagi nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Allah mengatakan, makana Muhammadun aba ahadim mirijalikum, walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah bab semata-mata bapak salah seorang di antara kalian, akan tetapi beliau adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Sudah tidak ada nabi. Dan beliau telah wafat sallallahu alaihi wasallam, agamanya tetap kekal sampai hari kiamat. Ajarannya tetap abadi. Nah, menjadi penutup syariat-syariat sebelumnya. Lah ini, wahyu yang diwahyukan kepada beliau, ini kita tidak mendengar langsung dari nabi, namun kita imani kalau itu sabda nabi. Nah, lah ini, nabi tidak berarti juga bagian dari pembahasan iman kepada hal yang tidak nampak. Barakallahu fikum. Wala, yang mana karena kita tidak melihat nabi, sehingga demikian pula tidak boleh kita menetapkan suatu ibadah, pelaksanaan syariat ini dan itu kecuali dengan dalil. Ya, kalau ada nabi sudah tanya kepada nabi, enggak usah nanya, oh nabi itu begini, sudah. Apa saya lihat nabi, ya. Adapun ulama, orang yang beramal bukan dalil. Oh karena fulan begini-begini saya ikut, itu namanya taklid. Nah, harus tanya apa dalilnya, apa dasarnya. Lah itu. Nah di sini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah yang menjadi pembahasan perkara ghaib. Semuanya rata-rata perkara ghaib. Walakinnana nu'minu, dan rasul kita tidak melihat. Walakinnana nu'minu bihim li khabarillahi azza wa jalla annahu arsala rusula mubashirina wa mundirin. Akan tetapi kita tetap mengimaninya walaupun tidak melihatnya, tidak merasakan dengan panca indera kita adanya rasul. Namun kita mengimaninya dengan sebab adanya khobar, dalil yang diberitakan Allah bahwasanya Allah mengutus para rasul mubashirin yang memberitakan kabar gembira bagi orang yang menetapi dan mengikutinya, dan mundirin, dan orang, dan memperingatkan orang yang menyelisihinya. Awaluhum Nuh wa akhiruhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang pertama Nabi Nuh. Nabi yang pertama Nabi Adam. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. Karena setiap rasul itu nabi, tidak setiap nabi itu rasul. Bedanya apa ya? Bedanya kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam As-Shahihah, bedanya kalau nabi dan rasul itu sama-sama mendapatkan wahyu. Laki-laki sama-sama mendapatkan wahyu, sama-sama diperintahkan untuk menyampaikan. Bedanya hanya saja kalau rasul ini diberikan syariat baru yang menyempurnakan syariat sebelumnya. Kalau nabi hanya mengukuhkan dan menegakkan bagi umat yang ada syariat nabi-nabi sebelumnya. Ini bedanya nabi dan rasul. Rasul yang pertama Nabi Nuh alaihi salam. dan yang terakhir adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kita iman. Kok bisa iman? Lah begini begini. Jangan katanya-katanya. Mana khabar dari Allah? Mana khabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yaitu dengan ilmu tadi. Kenapa? Karena ini tidak dilihat. Ya kalau dilihat buktinya ya sudah. Lah itu namanya ilmu akal. Kalau dengan panca indera. Nah, barakallahu fikum. Wa nu'minu bil malaikati wa nahnu la narahum. Demikian pula malaikat. Kita melihatnya? Kita tidak melihatnya. Walakin nu'min bi khabarillah wa khabari rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kita beriman dengan khabar yang datang dari Allah dan dari rasulnya, itulah dalil. Naam. Walakin naam wa nu'minu kadzalika bil yaumil akhir. Demikian pula kita beriman kepada Allah dengan hari akhirat. Bisa dilihat enggak kejadian-kejadiannya? Tidak. Oh, pembahasannya alam ghaib. Nah, sehingga di sana wa huwa lam ya'ti ba'du, dan hari akhirat belum datang. Masih nanti datangnya disebut hari akhir, hari kiamat, karena tidak ada hari setelahnya. Ini belum datang. Walakin na'tamidu fi dzalika ala khabarillah wa khabari rasulih sallallahu alaihi wasallam. Zalika huwal imanus sahih. Akan tetapi kita bersandar dalam ini semua harus kembali kepada khabar Allah, yakni dalil dari Al-Qur'an, dan khabar Rasul dari sunnah yang sahihah, dan itulah iman yang benar. Sehingga dari sini merupakan tanda Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang akan selamat mereka selalu menyandarkan keimanannya, menyandarkan pelaksanaan syariatnya dibangun di atas dalil dari kitab dan sunnah. Adapun penjabaran ulama ini sekedar membantu mereka memahami maksud daripada Alkitab dan sunnah. Nah, karena Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama kalau engkau tidak tahu kandungan dan perincian daripada ilmu yang engkau belum mengetahuinya. Ini barakallahu fikum, terkait dengan rukun-rukun iman ini diterangkan para ulama merupakan amalan-amalan hati. Itulah pokok-pokok akidah. Di mana orang menyimpang dalam iman membuahkan dia berakibat dia menyimpang dalam syariat lahiriah. Maka kita mohon kepada Allah kelurusan niat, dan kita mohon kepada Allah semoga Allah menanamkan kepada kita iman yang sahih, iman yang senantiasa disandarkan kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, serta mudah Allah berikan kita istiqomah sampai dengan wafat. Amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekeliruan. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.